berapa? 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babu wujubil iman. Babu wujubil iman. Tapi bab nerangno wajib iman. Iman birisalati nabina kelawan kautuse nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jam'in nasi maring sekabiane manusa. Wanat khilmi lalilan nasah utawa merevisi utawa merubah pira-pira milah, pira-pira agama. Bimillatihi kelawan agamane nabi itu. Bimillatihi kelawan agamane nabi. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id, hadatsana Lais an Sa'id ibn Abi Sa'id an Nabihi. An Nabi Hurairah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma minal anbiya min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat, ma misruhu amana alaihi al-basar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhawahu ilayya, fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ma minal anbiya, yora ono iku saking pira-pira nabi. Min nabiyin utawi nabi sapa wae. Tangkir, tangkir nu tak min. Nabi siapa saja iku mesti illa qad utiya, kecuali bener-bener den paringi sapa nabi. Minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Ma tegese perkara, maksudnya ma tegese pertanda ini mani badal-badal istimal sanging ayat. Ma tegese perkara. Misluhu kang iku kelawan sepadane ma. Amana dadi iman alihi ing atase ma utawa ing atase nabi sapa al-basyaru sapa manusa. Wa innama kana ing sinene ana apa alladhi perkara. Wa innama kana ing sinene ana apa alladhi perkara uti tukang den paringi sapa ingsun. Wahyan iku rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa Allahu Allah ilayya maring ingsun. Fa'arju mongko arep-arep sapa ingsun, fa'arju mongko arep-arep sapa ingsun, ingsun Nabi Muhammad anakku na yen ana sapa ingsun. Iku aktsarohum, iku luweh akeh-akeh anbiya. Apane tabi'an, apane pengikute? Apane tabi'an pengikute yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa inna ma kana ing sine ana apa Allah di perkara uti tukang den paringi sapa ingsun wahyani rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa apa apa. Ilaya mare ingsun. Farju mongko arep-arep sapa ingsun anakku na yen ana sapa ingsun iku aktsarohum luweh akeh-akeh ambiya apa ni tabian apa ni pengikut yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ini kula maca muslim namung hadis tunggal niki tapi niki menjadi dasar agama niki dasar. Kuwi tok sebelah macet ya, payah. Kalau terang akan begini ki. Terus, niki kalau sekali tak kritis, sekali mukotin. Keyakinan ulama sedunia, nabi itu tidak bisa dihitung. Ya. Karena di muktadul ayat, walaqad arsalna rusulan min qablik, bahwa rasul itu banyak asal sebelum Muhammad. Kemudian minhum mangkosasna alaika, minhum malam naksus nawa. Sebagian mat tak cerita no kue, sebagian enggak. Jadi Nabi Muhammad sing Nabi Mawon ada rasul-rasul yang enggak beliau kenal. Mergo wa minkum malam naksus napa? Sampai ada ulama mengatakan bahwa ada dil anbiya ka ada di romal. Pokoknya enggak bisa dihitung jumlah nabi, jumlah rasul. Cuma ada konvensi ulama sedunia yang wajib dikenal, diketahui itu 25. Ini yang disebut dengan akidatul awam bum adamun idiru nusfon apa buduma soleh wa ibrahimu kulum mutafek. Nah kemudian 25 ini periodisasi dakwahnya atau kerisalahannya itu diidentifikasi oleh ulama lewat riwayat terutama oleh Quran dan hadis sahih di bensaman Rasul silani. Dan itu dimulai Nabi Nuh. Ya, jadi kawitane Rasul buatan Adam. Kalau dalam tulisan ulama, mesti sanggih ini. Nuh. Ya, karena Nuh itu awalu Rasulin bu'isa fil ardi. Yang pertama untuk mandat khas Rasul. Kenapa tidak dihitung dari Adam? Karena Adam itu masih khas ubuwah ma'al bunuwah, khas orang bapak dengan apa? Anak. Sehingga periode Adam tidak mungkin ada syariat sedetail ketika periode Nuh, karena Nuh itu sudah nabi ketiga. Ya, keyakinannya ulama dunia rata-rata ngitung periode setelah Adam baru nabi Idris. Idris tidak nabi risalah. Kemudian baru nabi Nuh. Ini yang benar-benar nabi membawa risalah, membawa aturan. Ini benar sama ngerti. Karena nabi Nuh itu membawa risalah, membawa aturan. Iku wis gawane aturan, mesti melahirkan problem. Problemnya aturan itu apa ya? Dilawan. Karena aturan mesti apa? Dilawan. Nah, ketika dilawan, orang nabi mesti punya metode, punya panduan gimana menghadapi lawan atau musuh, musuh agama. Kemudian Nabi Nuh bagaimana yang dikenal? Niku dakwah walakot arsalanuhan ila qaumi falakitha fihim alfasanatin ila qaum sinan wa aman. Niku periode dakwah niku 550 napa? Dalam tempo 550 tahun itu ngendikane Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailau wa nahar. Falam yazidhum du'ai illa napa? Sirah. Sampai berbagai metode dijajal, termasuk metode summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa? Israr. Metode iklan, metode terbuka, sampai metode israr. Nah ini perlu harus dikenal. Gitu. Karena kadang orang hanya mengenal bahwa Nabi Nuh pokoknya akhirnya maksud no kaumi. Padahal maksud no itu sudah wajar sekali, karena 550 tahun jajal berbagai metode. Lira gitu, pokoknya latihan nyayu. Khusus istirwangi meruntus keturunan sing rasa neng jejak birang. Sesuai kuasal nahu khusus ya wong biasa-biasa. Wah rugi deh. Itu kan. Lo jajal gigi khusus mesti sesuai rapetah. Sebule perlakuan masyarakat ya biasa-biasa. Dan gula nung pertama ngiayi teng naruhan sering rakyat keturunan lunga tempandangan sering mau deputas kesini nung alim rakyat keturunan. Jadi tak ono gigi sing keturunan kesal tau urung. Kan mereka rata-rata teman saya tak tak kok iya. Kue kudunan terus wong seneng gitu, terus gue sapi bawa. Laral, nah. Itu Nabi Nuh juga gitu. Metode apa saja dijajal, metode israr, metode iklan. Da'utu qaumi lailau, wana suka. Walhasil akhirnya Nabi Nuh putus asa, kemudian terjadi fatalistik itu tadi. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina nabo. Daya, innaka intazar tumyutilu ibadaka wala yalidu ila fajirang kafar. Kemudian setelah Nabi Nuh, itu yang tercatat oleh sejarah dan didokumentasi oleh ulama itu hanya 5 nabi. Itu dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Teman-teman ngerti, Nabi Ulul Azmi itu rata-rata ulama ngitung itu Nuh, Musa, Ibrahim ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi Sinten, Muhammad. Ya, tapi ulama itu ada kurang ajar. Kira-kira harus bahasa aku nak bahasa vulgar, aku nak vulgar kualat. Tapi aku, nak kulo ya sah. Ulama itu ada kurang ajar. Dari ini ulama-ulama, Nabi Ulul Azmi papat itu sing Nabi Muhammad rasa saya sampai Nabi Nuh. Orang rasa saya. Mereka beda partai. Ulama itu cerita-cerita di antara Nabi Ulul Azmi itu, Nabi Muhammad tidak rapati saya sampai Nabi Nabi Nuh. Mulanya raunong ning riwayat hadis, Nabi Mi'rad ketemu Nabi Nuh. Mereka rapati apa? Kala-kala dua riwayat. Tapi sih dia ulama, ulama-ulama kaliber. Maksudnya buat ulama mubalek, ulama tenan, sing arang-arang kitab hadis, buat ulama maklar partai, buat ulama tenan. Tapi ternyata iya, di riwayat-riwayat hadis sahihah itu Nabi itu kelihatan melawan sekali metode yang dilakukan Nabi Nuh, yaitu metode hancur-hancuran, cara Jawa Pak Pasot. Karena menurut Nabi Nuh, teorinya Nabi Nuh teori genetik, nak gento mesti ngelahirno gento. Makanya ketika gento-gento ini dihilangkan. Kemudian pertanyaannya Tuhan, lalu anaknya kayak apa? Udah ikut dosa. Dari Nabi Nuh, anaknya gendoh, mesti ngelahirnya gendoh. Gene gendoh, mesti lahirin apa? Gendoh. Walayal itu ila fajiro. Umpama dua anak, mesti yang ngelahirnya gendoh. Walhasil akhirnya dituruti pangeran, semua orang itu musnah, termasuk anak-anak kecil yang gak berdosa. Ketika periode Nabi Muhammad ngalami hal yang sama, saat beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah, kembali ke Mekah diusir lagi hijrah ke Habasyah kedua. Baru hijrah beneran ketika periode Madinah. Madaniyah. Jadi sebenarnya Madaniyah itu sudah hijrah ketiga gitu. Cuma paling sukses. Itu Jibril metuhi Nabi, ya Muhammad, kalau kamu ingin apa gunung Uhud atau gunung ini saya apa saya tungkepkan nggone kafir Mekah. Malah Nabi donga wa mahdi qaumi fa inna rubbana layalan. Nabi ya mat misalnya tetap gendut terus Abu Jahal nganti mati gendut terus. Umpama bapak-bapaknya tetap gendut, saya berharap anaknya ra koyok bapaknya. Ini mulai rubah kan, berarti teori Nabi Muhammad anak ra mesti niru napa? Ana usoleh bajingan birang-birang, ana bajingan dadi usoleh ya napa? Birang-birang. Ternyata teori Nabi Muhammad itu yang benar dan kebenaran teori Nabi ini yang paling abadi lah yang milik kiamat. Kita harus percaya teori TPG. Pangeran nak nunjuk no ayat nak teori ini Nabi lebih benar dibanding teori ini Nabi Nuh sama dua TPG TPA. Bapak ora sholat, rambu banyu ora poso. Anak itu sekolah TPG. Mulai salam. Bayar sholat no kok? Bapak situation. Roy salam mergo anak. Engkau wae poso cat ngiri do poso bapak emangan nih. Lu TPG TPA baru kata lah, itu terjadi pengislaman secara kultural. Lu lewat kiai tapi lewat anak. Akeh wong abangan gak ngelawan kiai, mergo anake wis sekolah TPG. Nak mulai ya salam ya berperilaku islami. Bapaknya akhirnya abangan lah, kalah be anak tuh anak. Nanti kiai itu gedeng, wong gedeng anak kan gak itu. Lah teori itu yang dimaksud Nabi fa'arju an aku na aksarahum tabian yaumal kiamat. Akhirnya Nabi Diyambak menangi. Walid bin Mughirah itu orang yang paling sangat serius biayai kudeta, biayai pembunuhan, biayai macam-macam biaya supaya Muhammad kalah. Terus ini Walid bin Mughirah itu elek-elek uang. Abu Jahal itu elek-elek uang. Tapi sing bersejarah dalam Islam, wong Islam kabeh utang jasa ambek jasane Khalid. Padahal Khalid itu anak selingkuhan. Jadi Walid itu rasa sekedar gendong musuhi Nabi Muhammad. Yo pakar selingkuh. Walid itu anak selingkuh. Tapi periode Khalid itu jadi pahlawan apa? Islam. Itu berarti Nabi mustajab. Jadi ketika Nabi akhirnya ora kerso membumi hanguskan Mekah, niku mbot manen Khalid bin Walid. Jadi niku piyambak Islam sawise perang Uhud. Termasuk manen Malik Ikrimah. Ikrimah rak bin Abi Jahal. Bapak ya Abi Jahal, kagungan anak cinten? Ikrimah. Terus banyak sekali sahabat-sahabat yang Islam padahal bapak ya. Mustafa senang, jadi ini kiai rambut bapak kiai. Ya kan ya? Jadi bapak yang melarat, rambut itu anaknya melarat melarat. Oleh dilawan. Mereka genetik itu raisa marisno apa? Kesalahan. Bon, kalau cerita. Akhirnya semenjak itu teori Nabi Nuh direvisi total. Semua ulama Islam ijma maksud no model Nabi Nuh tidak boleh ditiru. Sehingga semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Kaidah bahwa semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Artinya ketika syariat ini benar-benar dinasah, dihapuskan, direvisi, maka syariat ini tidak bisa dipakai. Termasuk Nabi Nuh punya syariat maksudnya kaumnya karena syariat ini direvisi Nabi Muhammad tidak boleh ya sudah syariat ini berarti apa? Tidak terpakai. Makanya nanti ada bab babu naskhi millati jamil anbiya bimillatihi bahwa nas apa syariat semua Nabi dinasa oleh syariatnya sinten Nabi Muhammad yaitu mulai ahkam al-fiqhiyah sampai masalah al-manhaj fid-da'wah. Ini ruang notenan, teman tak salah faham. Mulai al-ahkam al-fiqhiyah, misalnya dulu kalau baju kena najis era Nabi Musa digunting. Sekarang hanya cukup dicuci. Dulu tobat era Nabi Musa faktuluan fusakum. Harus dibunuh era Nabi Muhammad istighfar, menangis, gedek-gedek, supaya lebih murah. Paham ya? Supaya politik duit, gelap-gelap lah, kok istighfar nangis, tawangannya mesti istighfar. Supaya walhasil orang usah bunuh-bunuhan. Itu banyak revisi hukum baik fikih maupun manhaj fidakwah. Yeah. Makanya tenggene nadzuman jarutu takhir diterangkan wanas hum ba'du millatihi bimillatihi. Itu harus dinasah. Nah, saiki sing dadi masalah. Apa dinasah pula syariatnya Nabi Musa ya sama dinasah. Syariatnya Nabi Isa ya dinasah. Niki ketok nek Quran niku pakar sejarah konsisten. Lah Nabi limo iki sing ra dinasah mau syariate Nabi Ibrahim. Karena jelas-jelas di antara ulul azmi Nabi Muhammad untuk mandat anit tapi millata Ibrahim apa? Mimpin zaman. Makanya lima nabi ini ulul azmi tapi tidak harus kita ikut. Karena nabi kita tidak sama. Yang nabi kita harus sama itu hanya anit tapi millata Ibrahim anifa. Sebab itu dalam sholat hanya ada wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Tidak ada Musa, tidak ada Isa, apa meneno, beda partai. Lho niki tenan kulo enggak dibiyen tapi tenan. Guyonane kulo iku dadi sanad. Timbang nangis Mustofa. Yo nangis rugi ora. Rugi kebodhon. Niku ketara, bahwa Quran itu linear. Jadi ketika Nabi Muhammad hanya disyariatkan dengan Nabi Ibrahim, misalnya Quran ya anit tapi millata Ibrahim apa? Anit. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali napa? Begitu juga menyangkut mudin, ya melok-melok ngono. Mudin nak marahi wong wis mati, iki nak takok iman abuka bapak am sapa kon jawab Ibrahim. Jadi wis katut kabeh sak mudine, sak kiyaine sapa. Ora kalau di bapak Ibrahim di mana abuka kon jawab napa? Ibrahim. Iku silsilahe panjang, bae saiki dadi rutinitas mudin silsilahe pan. Saiki dadi rutinitas, wae man abuka kon jawab sinten? Ibrahim. Hasilnya mah itu rara karmen. Bapak aku karmen sih Ibrahim. Lalu itu waktu aku nanut. Mana buka aku jawab sinten? Termasuk menyangkut ngadepi wong dolim. Lagi semburu di rumah ada kiai-kiai. Ngadepi wong dolim atau wong raseneng. Ini semburu sama rumah ada. Nabi Nuh ngadepi wong raseneng, akhirnya dipasut. No. Nabi Musa ngadepi wong raseneng, akhirnya ditenggelam. No. Neng laut sinten merah. Nabi Isa ngadepi wong sing salah paham bingung. Nak bingung terus ramelok-melok. Kate wong soleh. Wong soleh iku nak bingung terus muni ramelok. Partai ora jelas kabeh, mboten nderek. Wong iki wong soleh modele kembar. Wong jenengane muni mboten nderek. Kuwi kudu crita kuno. Bareng Nabi Isa roh kaume iku salah paham tentang beliau, mergo ana sing anggap dhekne pangeran, ana sing anggap anake pangeran logos, ana Ibnu Wah, ana macam-macam. Ya muni mboten nderek. Nabi Isa maksudnya pikiran intu azibhum fa innahum ibad. Wah niku urusane jenengan to Gusti, nek jenengan siksa niku kawula-kawulane jenengan diam. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ora ghafurur rahim tapi niku al azizul hakim. Soal jenengan sepuro, lho jenengan yang ngambil kebijakan lho, kula ora melok-melok. Lah. Iku kase wong saleh mulai dhisik ra melok. Ra melok. Jadi, satu golput barang ya ra melok, melok. Nabi Muhammad boten, bolak-balik Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Lah Nabi Ibrahim ngadepi wong sing ora seneng, ngadepi wong sing gething. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman asoni fa inna kal kufurur. Nak karuan sing seneng kula Gusti, karuan kelompok kula. Nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Mulane semenjak itu metode ini Nabi Muhammad sampai ulama ila yaumil kiamah. Nak ngadepi wong dolim ku sabar. Sangin sabar ya ke ulama kancanan wong dolim. Sabar. Mbah, sabar sih wak terkenal nakal kok agak sabar tuh. Mergo ra ono metode dawane ulama Nabi berhadapan-hadapan mbek wong dolim. Mulai akeh kiai mesti senengi preman. Angger satu ulama mesti preman seneng. Mergo ra tau ulama alim gedeng wong lho iki cerita kono kira-kira sama melok-melok. Kurang diwak ulama, jadi ngerti sanat-sanat ngoten. Ya, kalau nganti saya gitu kan cara nundulin birang bi. Tapi kan rapati wong curiga, nggak gak pati capres kan gak pati curiga. Dari dolim maling titik tak kancani paling banter tau-tau kayak Gus Bak nubat no maling. Tapi nak sing dolim wong gede-gede mesti wong curiga untuk bi rokok ada apa? Lebatan. Tapi sampean harus tahu sejarah itu. Sampean tidak boleh seudon. Karena kita tidak punya sanat berhadapan-hadapan orang dolim. Lepas dari mungkin per personal ada kasus, per oknum ada masalah, tapi tidak bisa dalam pakemnya umat Nabi, pakemnya ulama Nabi tidak boleh berhadapan pada macam orang zalim. meskipun harus ikomatul hak ya, kalau hukum ditegakkan gitu, tapi nggak pernah ada sanad berhadapan sama orang. Sehingga mulai di sejarah Nabi Muhammad yang nyabari Daksur, nyabari Suroko. Kayak apa Suroko? Tiga kali mau membunuh Nabi, sudah jelas-jelas di depannya Nabi ya diangkat, ditarik. Patape mata ini jerem jarane, ya ditarik ya Nabi diselamatkan. Apa itu patennya diselamatkan. Ya akhirnya gak dipateni. Daksur jelas-jelas di Nabi di anak mata ini, mayam na'u kamini ya Muhammad, mat kita ikan aku diwian, aku gak pedang. Tapi apa? Ketika Daksur akhirnya pedangnya jatuh, Nabi Muhammad juga pedang, lah saya gitu ya, suruh sing jaga gue itu apa? Ya rauh nama, ya rauh apa-apa, dibalik nama-nama. Terus dan itu ditiru oleh para sahabat, para wali sama. Termasuk cerita yang populer, yang nobat non itu nambunang, itu nan kali. Dan banyak cerita seputar itu. Sampai tanya seputar Jombang dulu Mbah Hasyim Asy'ari, sing daerah ini Jombang mergo ijo Mbah Abang. Dulu sampai menjadi daerah hijau karena Mbah Hasyim Asy'ari nyabari wong abangan yang Jombang. Tanyakan sejarah Mbah Kudori Tegalrejo. Dulu di situ juga ngadepi geng-geng Tegalrejo. Kemudian ditobatkan beliau. Tanyakan sejarah Mbah Karim di Lirboyo. Pondoknya Syekh Duki di Lasem. Dulu tempat prostitusi. Termasuk Mbah Saya, Mbah Sidik. Dulu ya juga gitu. Semua sejarah ulama-ulama top mesti bersentuhan, bersinggungan, berinteraksi mbek wong-wong. Dan reputasi ini rata-rata ya ramutung, ya ramadut masalah. Saya ini saking sabar ya, berkawan. Saya tahu sangat sabar. Itu permainan kelas tinggi. Orang-orang, sementing gue ngaji ke aku latihan ngalim, ke latihan gue senudah. Ya, orang repot. Lo tenang, hadis ini hadis favorit saya. Saya dulu pas ngapalkan hadis ini, zaman teng sarang. Itu hadis populer saya, hadis favorit saya sampai sekarang. Bahkan saat saya di depan Ka'bah itu paling seneng sama hadis ini. Kalau seneng, ambil hadis-hadis yang model awam, maksudnya itu ulama terus gaul, kanjanan udah lebih boleh. Enak, cara kalau cocok. Jadi nopo. Jadi kalau nak nyelawati Nabi itu ya Nabi cocok kalau ambil jenengan karena ada repot. Jadi cocok kalau jadi. Kena rasa cocok ya jadi FBI, jadi kalau tapi nak kalau cocok. Jadi ini kita nandutin kuyon. Sebab itu Nabi berharap dengan metode itu kata Nabi fa'arju'an aku na'adzarahum tabian. Ya. Umpama Musa sadar, umpama Musa kaya Nabi Muhammad iso ae anak Fir'aun wis iman. Saleh ditenggelam nang laut merah, ya ora tadi turunan wong tenggel. Tenggelah. Mbok sabar dicek iso ae diturunan. Iman. Salah era sabar di tenggelam. Bukti ini Nabi Muhammad sabar di sini Abu Jahal dua anak Ikrimah, Walid dua anak Ho. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang anaknya musuhnya kanjeng. Ya sama orang percaya. Kayak takokno geng-geng teng Indonesia. Semua pondok di Indonesia. Sejarah ulama di situ mesti nobatno wong-wong nakal di seputarnya, di geng-geng, di geng-geng. Akeh santri anake lonte, santri anake bajingan, santri anake siasibu. Karena itu tadi, dalam proses sosial itu, seorang ulama tidak melahirkan kebencian. Memang ulama tetap mengatakan maling itu dosa, selingkuh itu dosa. Tapi perilaku hariannya ketemu maling, berarti tidak putih. Oh, ini ayah ini. Orang-orang maling, mungsuhan. Apa ini ayah kan? Apa ketemu maling ya? Monggo-monggo. Padahal yang di sokongnya terkenal apa? Itu nanti. Ya akhirnya kan mendapat simpati. Nah berhubung rakyat, ya orang dianggap tebar pesona. Itu bisa. Tapi ini tenan tenang. Kulon itu mulai cili anak kiai. Bapak kulon itu riyen termasuk kiai kontroversial di daerahnya. Karena dekat sekali sama maling-maling. Termasuk dulu banyak temannya beliau yang akhirnya ditembak misterius. Itu dulu yang nobatkan tuh bapak. Ya karena itu tadi. Karena tidak ada indikasi kebencian, kedengkian, mereka mau berproses tobat. Ya sampai mereka wasiat kanan-kanan gitu, wes aku tok jeng sing lakoni iki sampean seneng Kiai Nur Salim, wes sampean mondok ning Kiai Nur Salim. Karena mereka zaman interaksi dengan kiai tidak ada kebencian, tidak ada cap, tidak ada stigma. Sama Nabi Muhammad juga gitu. Diam-diam kayak Abu Jahal, kayak Abu Thalib, kayak Abu Lahab, diam-diam ngomong begitu. Jadi Muhammad itu benar. Cuma kan ngerebut kekuasaan. Gak popo ke anak Muhammad itu banyak yang diam-diam wasiat anaknya supaya ikut. Itu pentingnya tidak melahirkan apa? Kebencian. Mulane Quran paling gedeng nek ana kebencian dimunculkan. Mulane sampai ana ayat qad badatil baghdha min afahihim. Wong kok nganti ngetokno kebencian wis parah. Mesti wa ma tuhfi suduruhum akbar. Nek raine wis ngetokno kebencian mesti wa ma tuhfi suduruhum makfar. Wah ning dadane wis dosa. Mulane rata-rata lain griyang. Jadi mulane termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kaziminal bisa mengendalikan emosi. Ya tenan. Iya. Jadi nak ketemu ya, bagus pak. Gitu. Aduh. Gak kuat, gak kuat, itu gak kuat. Latihan dari ulama, iya latihan, iya latihan dari ulama. Dan itu tenan itu. Jadi kalau lu guyon tapi tenanan, gak ada sanat seperti ini. Tenanan gak ada sanat. Dan saya yakin saya benar, karena saya hanya baca. Baca dari riwayat-riwayat Sahihah. Dan dikuatkan oleh ayat-ayat Qur'an. Yaitu tadi kayak Anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim, faman tabi ani fa innahu minni, wa man asoni fa innaka kufur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh, kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabiutul Alam Islami masih sunni, zaman jangan salah paham. Iya tahu, keputusan MUI masih apa? Sunni. Kalau yang rasunni musadzik beli aiden itu, paham? Kita beda mungkin ya, tapi masih sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabiutul Alam itu masih apa? Sunni. Meskipun pola sunninya beda. Ya beda itu kalau di duit ini orang, beda itu apa? Senang ini kok beda urusan diaro. Beda itu bentuk liya orang kena itu. Misalnya bedanya kita sampai Wahabi kalau di duit ini ada duit, duit. Senang ini kok nanam lo kebencian. Kalau anti diaro gini, diaro. Semoga beda itu keren gak kena. Senang ini kok ngungkit-ngungkit apa? Masalah. Lurut. Oh, aman beda ni urusan kubur, nanti. Payah tu. Lain aku sudah di ngendikane Nabi Fa'arjuan aku nak aksarohum tabian. Ya man. Ulan aku nanti sampai sering mati kayak Nabi Musa. Mereka ngerasa salah. Kita angan-angan jadi Nabi Musa mutu Nabi Muhammad. Tapi gaya jemelan-melan. Kalau balik-balik gaya jemelan. Iki kan Nabi Muhammad itu sange ngapi ane uang. Diarani wa inna kala ala kulukin. Juga Nabi berakhlak. Sajane Nabi ku yo ngritik. Ngritik mbek manhaj sebelum beliau. Malah Nabi ngendikan kabeh nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Ma minal anbiya min nabiyyin illa qatu tiyamnal ayat ma misluhu aman alaihil. Jadi kabeh nabi untuk jatah mukjizat, sing lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Misale zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat aja ibe wong wedi terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara dhek akeh Sulaiman wong tunduke ra karuan termasuk manungsa jin manuk gara-gara akeh napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akeh ya ora duwe tongkat. Paham? Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikan justru mergo duwe ku Quran iku aku sampean duwe pengaruh paling akeh nganti dina kiamat. Mengapa kalau nak sering mati kayak Nabi Musa, tapi orang krono hormat, krono ngerasa salah, sering. Artinya ngerasa salah nih ya, kalau ingin ngaji tentang bocil negara jam yang menten sambil kalau ingin tentang Nabi Musa ya kalah hebat ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ninggalo Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber ya Nabiul Hikmah, ya mata air hikmah. Misalnya uang frustasi, gendo, uang dolim, ije dipanggil panggil kuliah ibadah lagi nak asrofu ala anfusim lah tak natu merah. Oleh putus asa. Misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunia, ora seneng gemerlapi dunia, dinasehati kultifatillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ana khitab, nak umat apike ya nang apik, nak umat elek nang istighfar. Wa yadruna fil hasanatis. Saya dari makom itu ya umat ora umat umat ora umat ya ana metode ne maksudnya wa'ad bi sayyatal hasanatan apa tampuha cara basane Quran wa yadruna bil hasanatis lengkap. Sing gendho ya ana metodene. Sing setengah-setengah ya ana metodene, sing saleh ya ana metodene. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih bisa dipakai. Masih bisa napa? Dipakai. Lah ana Nabi Musa ra mboten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat, paling saiki ning museum gedeluk-deluk. Lah iku mulai ngerasa dosa ben Nabi Musa. Lonjera kaya menyang Nabi Musa, lha ngene to. Memang pas urip dahsyat. Mergo segoro diseblak dadi kering, diseblak meneh dadi Firaun tenggel. Pas urip pancen dahsyat. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang ora abadi ila yaumil kiamah. Umpama ije, oh paling emosi. Nah, Quran kan boten. Menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus. Paham ya? Iki ora go delok-delok ning museum, mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Sing atine rugen berubah marat, sabar, sabar. Nah ning atine aku wong alim wis mulang-mulang, atine madur ya. Sabar to ora. Ya lawan. Sik kumat-kumatan. Niku kula sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa iso ditakuti Saharatu Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusia jin sampai kewan gara-gara akeh. Mulane wong kiye-kiye nadarane akeh, akeh napa? Sulaiman. Paham nggih? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadang, dadi ra ono sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nak ngenyek, mat dadi nabi mesti tongkat-tongkat ta opo? Sampai ono laula utia mislama utia. Musa sama, mat dadi nabi mesti tongkat-tongkat ta opo? Kok lawaran. Lho lawaran tenan Nabi Muhammad tuh. Diusir yo keparat-parat ten. Terlunta-lunta napa? Wah Nabi Musa diusir, wah tangkatnya main. Jadi tenang. Mulanya kula nak nyolawati Nabi nangis tenang. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengen marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya gak ditakuti orang. Karena gak ada mujizat yang insta. Nak Musa enak deh. Mana dek ni Dewi An bek Nabi Harun moro kerajaan Fir'aun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang ditongkat tenang aja moro kerajaan Nabi Muhammad nggak juga bisa lari sampai dek ni gua sur ditangis Abu Bakar gua sur buatan gua yang mendelep kayak gua selarang ni gua sur ni gua nengarap ni ngatur musidik dong malah dari Abu Bakar lauab soro ahaduhum ila godamehi lauab sorona. Umpama wong wong kafir dulu sikile dhewe wae ke ketok mung guane gua terang parah yo loro tenan gak duwe tongkat gak ndek akeh lha ngono saiki kiai nek seneng jimat iku ora ana sanate paham iku sanate tok Nabi Musa tok Nabi Sulaiman paham ya nek sanate tok Nabi Muhammad mau Quran paham ya ini tenan. Kula niku kula niku buaga. Kula niku buaga. Dadi ulama Quran tak bagane. Nggih poe dhewe. Lah niku kula niku bolak-balik ngomong mbek bojo kula mbek santet-santet. Ya, aku dikandani disantet wong nek kok maca donga santet iku ora ora ya biasa wae. Lah sebut dhewe. Sampe misale mati tenan, ya mati tenan ya aku maca Quran iki aja-aja lu mlas tak kruna saat tau pada tadi. Lah pinto tapi aku wis mati muni. Waduh, aku disantet mati. Wis mati nelong. Kalau aku mati banyak ajalku. Tuh, ya cara Quran lah tak kiruna saat tau. Tapi kan berarti disantet ke skala. Wong ya, ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam. Tapi Quran duwe pakem, sik sebabnya macam-macam. Las pokoke ide aja ajalku. Lah sak. Aku ahli Quran ra ngarah, ono disantet wong maca donga bareng. Ini biasa mau. Tapi aku yakin gak kedas maksudnya yakin. Iya, yakin. mesti malaikat dia mau pengiran. Ulama jarang mau pateni piye to karena. Ora muantep. Iya to karepmu iku piye. Ora mantep. Saking kusnudan kula to pengiran. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba mbek Allah napa? Sah. Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pengiran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pengiran ngurusi aku ta ora? Kowe wani. Di atimu. Ah, kula pede. Wong kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran iya, ini ku ten pinggir sareane bapak teng wit sukun ono dom ambek benang. Dorong desa ra santai. Tiang rame mergi sake kula. Mesti pikirane tiang sing disandet ke induk. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputi ke sidingan. Wong temak sanu mriku berarti mboten mandi to ya. Lu mau mandi nu ra akibate nopo apa tergada akibat nopo-nopo. Paling banter kula mandi. Niku mawon mandine ora sebab san. Iki pancen wayahe napa? Apa susah kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah matine krana Allah. Iman kok dibolak-balikne piye? Mulai cilik kita dilatih inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li santet li sih. Mulane iki tok-tok kula wah cocok ge gampang. Gak usah dungo, gak usah ya jarak. Gak usah ya. Ben. Wong kula nate wong kula sampeyan ten pede kula. Wah pede banget. Mulane nate ana kanca kula ora ngajar sing seneng dhisik. Dinan wani ge tak jajal tak wacana dhisik. Ayo wani ya, tapi kita mati. Aku rata bisa, kurang arah pengiran menang aku. Wah, wani lagi. Pengiran itu diperhitungan. Kode-kode mata ini apa, ada mata ini kumpel. Lah, aku belum biar ini pengiran bodoh, gak diperhitungan. Rawani kan, gak? Motif itu. Ayo istighfar, mau roh amat juga dolanan. Juga dolanan, juga jajal-jajalan apa? Ayo kalau pede tenan urusan. Ya pede tenan maksudnya, entek pede ini. Ya karena itu tadi, kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian, ya ini mena sholati, wa rizuki, ya mahyaya. Ya sudah, itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita, kita pakai ilah yaumil ya ma ilah yaumil iko ilah kita pakai sampai ketemu Allah. Faham ya? Sampai kudu percaya kula. Wajib, maksudnya ini akidah, tidak boleh main-main. Faham ya? Itu orang oleh dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mengenai dari Nabi lati ora tawala hama tawala fakotorono tiaroh, rano khayal, rano sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir apa? Waya ta'alamuna maya duruhum malah sihir wanani madarat orang manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda, cara bahasa naku jenis jumlah muktarido. Jumlah muktarido ini Quran apa? Wa ma hum bidori nabihi min ahadin illa bi'ir. Jadi Quran itu lucu, cerita sihir, bahaya. Tapi dikasih jumlah mutarido. Jumlah mutarido ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah mutarido berupanya apa? Wa ma hum bidori nabi min ahadin ilani. Pada dasarnya semua itu udah bahaya, tanpa izin. Lah nak podo-podo ngono kan enak. Oke, mati ditabrak ya krono Allah, mati perang ya krono Allah, mati di sihir ya krono. Ya soal sebab macam-macam. Mending sih kelaparan sih, isen mati kok, sebab apa? Kelaparan. Ibu urusannya gengsi, gak bobo misalnya, buat mati ya boh. Kulo niku mikir, sampai saat ini kulo tambah lama penelitian itu tambah syukur. Kulo saat ini kita bangga dengan Nabi Muhammad. Mana podo-podo maca selawat sampean mbek kula menawa gajaran ya beda. Mergo kula paham tenan. Kenapa? Lho nggih. Kenapa kita harus utang jasa sama Nabi Muhammad? Lho nggih, saiki sekarang Nabi Musa. Nabi Musa di era hidupnya memang enak. Mentang-mentang ditemani tongkat sakti. Enak, terhormat dia. Musuhe ra wani. Bahkan Bani Israel sing jelas-jelas gento akhire ra iman, hakikate ra iman, ibu-ibu iman. Mergo ra kuat ngadepi tongkate. Sinten Nabi? Nabi Muhammad loro kabeh ra diandalan. Bodhot yo mlayu terluntas. Dipuanah ya sempal untune. Padahal Nabi Musa dame. Duwe napa? Tongkat. Dinggo pertunjukan sihir dinggo ulane gedhe dhewe. Wah, wong Nabi Musa payah. Barang naik laut merah di sebelah no Fir'aun tenggel. Penak main instan deh. Main apa? Instan. Jadi kok politikus deh ni. Pokoknya kebutuhan sesaat. Barang di gune orang-orang teh. Orang-orang panganan. Jadi akhirnya kok tanggal nak alikum mana apa? Wassalam. Pokoknya model instan. Wah, akhirnya kau beriman bi. Wong partai pengiran ngunung dalam keadaan kelaparan langsung ono hujan maka. Nabi Muhammad buatan, kelaparan gua aja waktu tenang. Wah, akhirnya mati waduh nasi kok biasa-biasa aja. Jadi kalau aku ini kira di duit, di duit ketak gak kayak tawang ayah. Tapi justru itu kelebihannya Islam. Akhirnya awet Islam. Mendek dikawal mbek Nabi sing biasa-biasa. Wah, tironane gampang. Barang nak biasa tironane. Nah, akhirnya warisnya Nabi pirang-pirang jutaan miliaran. Mergo Nabi biasa-biasa. Dadi nirune. Lah misalnya niru Nabi Musa golek etong kantok sak penggah. Paham nggih? Lah nak niru Nabi Muhammad kan cukup nganggo Quran. Tuku tolong lewu ngaji mbek Gus Pak gratis beres. Capek. Murah gampang. Tapi dene nyuri dua pikumul ya ora gampang rasa kayak tongkat boleh ake para penge penge. Dan itu yang akhirnya abadi la yaumil. Umpama Nabi Muhammad ninggal tekan monggo delok-delokan ning museum. Mulane kula niku kadang mati kayak Nabi Musa mergo sepurane Nabi Musa wong aku gelem ra gelem kudu ngelem partaiku rupane Nabi Muhammad. Paham? Tapi Nabi ku karena husnul khuluq oleh nerangno ra kaya aku. Oleh nerangno ya mung ngene iki tok kabeh nabi di jasa mukjizat sing dadekne wong-wong gelem iman gelem tun. Aku ra duwe dari Muhammad. Aku ra duwe. Mau aku duwe Quran, tapi dengan Quran iki aku berharap justru abadi pengikutku sampai dino. Dan itu nyata. Coba berapa juta umat Islam yang menjadi tetap Islam karena satu konsep Islam. Misalnya banyak sekarang orang jadi lonte. Kenapa tetap Islam tidak kecewa Islam? Karena dia tidak pernah janggal dengan Islam. Dia lonte, tetap lonte. Tapi dia tidak pernah janggal dengan Islam. Misalnya ketemu Gedo, nah iso ya tobat menindunya sepi. Itu metode yang diterapkan Quran karena tidak mungkin ada kiai pakai metode ini. Timbang kita tetap lonte atau kafir aja. Tidak, gua andekan metode itu yang dipakai. Satunya kafir kafir. Ono lonte kafir itu yang dibangun di sini sini Islam. Ono maling pun. Kristen naik dibangun di sini sini tutup Islam sama kafir. Lo di tengah situ lo tenang. Tapi gara-gara metode orang yang nakal kontoba diajak kembali ke jalan yang maka gendo-gendo ini tetap Islam. Dan tetap di hati mereka ingin tahu itu betapa pokok dari manhajul Islam itu akan ada. Ila yaumil ya. Bagi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka ya Allah fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-banan ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali anna risana nahnu wa dzurriyyatuna wa man ahabbana wa tanabiyyatuna rasulaka muhammadan rasulat wa alaihi ma ayatika yu'allimuhum kitab al-hikmah wa yusaddiquna kadal aziz wa rasulan ya Allah fi qayati hayatihi ya Allah yu'allimuna tasbihaka wa tahmidaka wa tahmidaka wa rasulan ya Allah ya khuduna ya ila tasbihika wa tahmidina wa rasulan ya Allah lam na'lam huwa lan na'lamahu illa annahu ya wa nabiyun qad arsaltahu rahmatan lil alamin wa nuran Allahumma ti anna sayyidina Muhammadan ma huwa innahu ya Allah 'allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbira wa innahu ya Allah awrasana al-Qur'an kitabun 'azizun la ya'tihi al-batilu bayna yadayhi wa la khalfi tanzilu min hakimin hamid Allahumma ja'al al-Qur'ana rabbi a'qulubina ya Allah wa jala suturina wa nura ya Allah ilahana umat alim Qur'ana ya bikin ya qorina fi qabdin misa wila surat ya ilahana anta qayyum samawati wal ardi ya wafaqimna fi syuhudika fi syuhudil Qur'an waqimna ya Allah fi syariatika min ghairi khawfin wala hadarin wala syakkin ya Allah ilahana ajil anna syakkana wa khawfana ya Allah wa atim nabi ismatika wa asimna jami fa innakal asim wa innalan nuhlika wa anta ma'ana ya ilahana anta ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi fa aqimna bi syuhudika wa tabla syarika la anta qayyumus samawati wal ardi fa aqimna samawati wal ardi anta wali fitnya tawafana muslim ala hibna bi salihin ilahana ya wa la tuzil kulubana ba'da il hatiatana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله